Anak-anak, hati-hati ya. Kalau tiba-tiba kura-kura itu meronta, kamu bisa jatuh ke dalam laut. Kura-kura yang makan pancingmu itu benar-benar luar biasa besarnya. Aku pun belum pernah melihat kura-kura sebesar itu. Iya. Halo insan edukasi, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Syukurlah kalau begitu. Nah, insan edukasi, kali ini melalui acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan kembali menceritakan sebuah dongeng kepada kalian. Dongeng yang Paman akan ceritakan tentang seekor kura-kura yang budiman. Ya, seekor kura-kura yang baik hati. Judul dongeng kali ini adalah Kura-kura dan Nelayan. Dahulu kala di tengah samudera, terdapat sebuah pulau kecil yang hanya dihuni oleh 4 kepala keluarga bersama dengan 12 orang anak-anak mereka. Kehidupan mereka sangatlah harmonis. Segala hal yang ada di pulau itu adalah milik mereka bersama. Yang laki-laki umumnya hidup sebagai nelayan. Sedangkan yang perempuan bercocok tanam padi dan sayur mayur. Sebagai keluarga nelayan, mereka bersama-sama mempunyai sebuah perahu layar yang cukup besar, yang bisa menampung seluruh anggota dari 4 keluarga tersebut, sehingga apabila terjadi air laut pasang naik, seluruh keluarga bisa diselamatkan. Hal itu menjadikan 4 keluarga tersebut memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Sifat-sifat egois, mau menang sendiri, tidak pernah muncul dalam pergaulan mereka. Keinginan saling menolong menjadi ciri khas kehidupan di pulau tersebut. Pada suatu hari, 4 orang ayah dari keluarga itu sedang pergi mencari ikan ke tengah samudera. Dan masing-masing mengajak satu anaknya yang laki-laki, agar sejak dini mereka sudah tahu bagaimana menjadi nelayan. Rupanya, kali itu persediaan ikan kering sudah mulai menipis. Maka, pagi-pagi benar, mereka segera berangkat menuju samudera lepas. Sesampainya di tengah samudera, setiap orang dari mereka mulai melakukan aktivitas masing-masing. 4 ayah menebarkan jala besar di sebelah kanan perahu, sedangkan anak-anak melempar pancing-pancing mereka di sebelah kiri perahu. Anak-anak begitu riang karena pancing mereka sangat mudah mendapatkan ikan. Ayah, lihat pancingku, cepat sekali dapat ikan, ayah. Ikan ini besar sekali, ya. Kamu dapat ikan besar ya? Aku juga akan dapat ikan yang besar juga. Ah, kamu dapat ikan segede itu saja sudah bangga. Coba lihat nih, hasil pancinganku lebih besar kan? Tiba-tiba seorang anak laki-laki yang paling kecil berteriak. Hai teman-teman, lihat pancingku. Ketika anak lainnya segera mendekat, mereka bertiga terkejut melihat ujung pancing temannya nampak melengkung menahan beban yang sangat berat. Awas, hati-hati, kau dapat ikan besar loh. Teriak mereka sambil ikut memegangi pangkal pancing. Takut kalau-kalau lepas tertarik ikan yang besar itu. Keempat anak itu nampak tegang sekali. Dada mereka berdebar-debar. Mereka bertanya-tanya seberapa besar ikan yang telah berhasil mereka tangkap. Dengan hati-hati, mereka berusaha menarik tali pancingnya perlahan-lahan. Namun mereka merasakan suatu keanehan. Kata salah seorang dari mereka, Teman-teman, aku mulai ragu nih. Jangan-jangan bukan ikan yang kita dapat. Soalnya kalau ikan pasti tarikannya tidak tenang seperti ini, tapi bergerak-gerak kuat karena ikannya meronta-ronta. Salah satu dari mereka menyaut, iya betul, betul, betul kata kamu. Aku rasa pancingmu nyangkut ke sebuah benda atau tumbuh-tumbuhan di laut. Tiba-tiba pancing mereka tersentak sesaat. Dan beberapa puluh meter di depan mereka muncul kepala kura-kura yang sangat besar, hampir sebesar perahu mereka. Mereka pun berteriak, kura-kura, kura-kura, kura-kura yang sangat besar, kura-kura, kura-kura. Mendengar teriakan keempat anak itu, salah seorang ayah menengok. Ia melihat kepala kura-kura yang sangat besar menyembul ke permukaan air. Katanya dengan gugup, Anak-anak, hati-hati ya. Kalau tiba-tiba kura-kura itu meronta, kamu bisa jatuh ke dalam laut. Kura-kura yang makan pancingmu itu benar-benar luar biasa besarnya. Aku pun belum pernah melihat kura-kura sebesar itu. Iya, ayah. Jawab keempat anak itu sambil masih terus saja menarik tali pancing mereka. Tetapi tiba-tiba tarikan mereka terhenti dan rasanya sangat berat serta tidak mungkin lagi ditarik. Kura-kura besar itu tiba-tiba berkata, Anak-anak, jangan kalian tarik lagi pancingnya, nak. Aduh, leherku sakit sekali. Mata pancing kalian tidak aku makan, tapi tertancap di leherku. Sementara kedua kakiku tersangkut di akar-akaran laut. Aduh, tolong suruhlah ayah kalian terjun ke laut untuk memotong akar-akar yang melilit kakiku ini. Aduh, sudah 4 hari aku mengalaminya, tersiksa seperti ini. Cepatlah nak, potonglah akar-akar itu. Demikian kata kura-kura itu dengan suara yang lemah, menandakan bahwa kura-kura itu sudah teramat lelah. Segera keempat ayah anak-anak itu terjun ke laut untuk memotong akar yang melilit kedua kaki belakang kura-kura besar. Kura-kura pun terbebas dari lilitan dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka. Kura-kura merasakan seolah-olah hidup kembali. Karena kalau tidak ditolong, pasti dia akan mati kehabisan tenaga. Maka kura-kura pun berjanji akan membalas semua kebaikan mereka. Sampai kapanpun pertolongan mereka tidak akan terlupakan. Setelah itu, kura-kura pun pergi meninggalkan mereka. Segera keempat ayah anak-anak itu melanjutkan pekerjaan mereka mencari ikan. Ajaib, ketika jala mereka ditarik, di dalam jala mereka terdapat banyak sekali ikan. Ikan itu begitu banyak, melebihi hasil paling banyak yang pernah mereka tangkap selama ini. Wah, ini pasti perbuatan si kura-kura besar itu ya. Hah, ini pasti jasa kura-kura tadi. Dia pasti menolong kita. Begitu kata mereka. Sejak saat itu, keempat keluarga yang tinggal di pulau terpencil tidak pernah kehabisan ikan. Apabila mereka memanen tanaman sayuran, mereka tidak lupa melemparkan sayur-sayuran ke laut untuk kura-kura besar dan teman-temannya. Begitulah, mereka dan kura-kura besar beserta para teman-temannya itu kini menjadi sahabat. Pada suatu hari, keempat keluarga itu berencana pergi bercengkerama naik perahu bersama seluruh keluarga mereka. Mereka ingin bercengkerama di sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Burung, karena banyak dihuni oleh berbagai macam burung-burung. Burung-burung banyak tinggal di pulau itu, karena di pulau itu tumbuh berbagai macam tanaman buah-buahan. Sayangnya, Pulau Burung itu letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga untuk mencapai pulau tersebut, mereka harus bermalam di tengah laut, dan baru esok paginya mereka bisa sampai di Pulau Burung. Namun tekad mereka sudah bulat. Meskipun sangat jauh, mereka tetap berangkat. Maka setelah persiapan mereka, terutama makanan dan minuman dirasa cukup, pagi-pagi benar, berangkatlah mereka ke Pulau Burung. Rupanya perjalanan mereka sangat lancar. Mereka tiba di Pulau Burung dengan selamat. Mereka sangat senang, karena suasana di pulau itu sangat berbeda dengan suasana di pulau mereka. Selain bisa menikmati kicauan berbagai macam burung, mereka juga bisa ikut makan buah-buahan yang tumbuh di pulau itu. Saking senangnya, keempat keluarga dan seluruh anak-anaknya memutuskan bermalam hingga beberapa hari di Pulau Burung. Ibu, lihat! Ada burung yang tidak bisa terbang, kata seorang anak dari mereka. Jawab ibunya, awas nak, itu pasti burung yang masih sangat muda. Jangan kau tangkap ya. Ibu, kalau kita bawa pulang ke pulau kita bagaimana bu? Biar nanti aku yang pelihara. Jangan nak, biarlah mereka hidup bebas di sini. Kalau kita bawa ke tempat kita, belum tentu burung itu bisa hidup. Selain itu kan kasihan, nanti dia mesti berpisah dengan teman-teman dan keluarganya. Tidak usah ya nak ya. Awas nak. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang ibu yang lain. Lihat, lihat di belakangmu. Anak itu segera menoleh ke belakang. Dilihatnya seekor burung sebesar ayam terbang dengan begitu kencang ke arahnya, sambil mengepakkan sayapnya. Paruhnya terbuka dan bersuara dengan sangat nyaring. Anak itu pun berteriak dan segera berlari ke arah ibunya. Lalu dipeluknya lah ibunya. Ibu, ibu, aku takut. Burung itu mau mematuk gubu. Kata ibunya, sudahlah nak. Gak usah takut. Burung itu marah karena dikiranya kamu mau mengganggu anaknya yang belum bisa terbang tadi. Ah, ayolah, kita jauhi saja mereka supaya burung-burung itu tidak merasa terancam oleh kehadiran kita. Demikian, kata ibu, sambil menggamit tangan anaknya berlalu pergi. Lima hari mereka menghabiskan cengkrama mereka di Pulau Burung. Banyak sekali pengalaman yang mereka peroleh. Kini tiba saatnya mereka pulang, karena persediaan makanan yang mereka bawa hanya tinggal cukup untuk perjalanan pulang saja. Pagi-pagi benar, mereka pun berangkat pulang. Wajah mereka nampak berseri-seri. Bagi mereka, tinggal di Pulau Burung sangatlah menyenangkan. Perjalanan pagi hingga sore mereka lalui dengan baik. Perahu layar mereka melaju dengan tenang. Malam harinya, mereka semua tertidur lelap, barangkali karena kelelahan bercengkrama. Sementara perahu layar mereka melaju menuju pulau tempat tinggal mereka. Tiba-tiba, semua orang terbangun. Belum lagi mereka menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah gelombang besar menghantam perahu layar mereka. Itu pecah. Semua penumpang berhamburan terpental ke dalam laut. Mereka tidak tahu keadaan sanak keluarga masing-masing. Masing-masing berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Nak, di mana kamu, Nak? Oh, Nak, anakku, di mana kau? Tolong! Tolong! Tolong! Ayah! Ibu! Tolong, Bu! Tentu saja, tak seorang pun datang menolong. Mereka masing-masing lalu mencoba menolong diri mereka sendiri. Ada yang telungkup di atas papan kayu pecahan perahu. Ada yang menggelantung di balok kayu layar kapal yang patah dan lain sebagainya. Keempat ayah dari empat keluarga itu pun berenang ke sana kemari sambil berteriak-teriak memanggili anak-anak mereka. Tiba-tiba salah satu dari keempat ayah itu terkejut karena melihat sebuah sirip yang besar berwarna hitam mengkilap. Bergerak dengan tenang tetapi pasti sedang mendekat ke arah mereka. Dadanya mulai berdetak dengan kencang. Aduh, ada ikan hiu besar datang, katanya dalam hati. Anak-anak dan istriku bisa celaka ini. Maka dengan sigap ia berenang mendekati sebuah papan bangkai perahu yang terapung. Kemudian naik dan berdiri tegak di atas papan itu sambil mengangkat tombaknya tinggi-tinggi sambil berteriak. Awas kawan-kawan, ada ikan hiu besar datang menyerang. Lihat, itu siripnya. Ayo, cepat, cepat kalian naik ke atas bangkai kapal dan siapkan tombak kalian. Kita lindungi istri dan anak kita. Ketiga ayah yang lain segera berenang ke arah papan bangkai perahu. Mereka naik ke atasnya. Mata mereka tajam menatap sirip ikan hiu itu. Makin lama, makin cepat dan makin dekat. Tapi tanpa mereka duga, tiba-tiba sirip ikan hiu itu berhenti. Beberapa saat kemudian berbelok arah ke kiri dan kembali mendekat dengan cepat. Namun baru beberapa meter, tiba-tiba sirip itu berhenti lagi. Kemudian berenang berputar mengitari mereka. Keempat nelayan itu heran dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam hati salah seorang dari mereka berkata, aneh sekali tingkah ikan hiu itu. Kemudian ia berteriak kepada temannya, awas kawan, jangan lengah. Mungkin ia sedang memilih salah satu dari kita yang akan dia serang. Coba, coba, tetap waspada. Kata-kata orang itu terhenti. Ia melihat sirip itu tiba-tiba berbalik arah, lalu bergerak cepat meninggalkan mereka. Mereka betul-betul merasa heran. Belum lagi mereka mengerti dengan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba masing-masing dari mereka merasakan sesuatu yang aneh. Masih sambil berdiri mengangkat tombak, ada yang mendekap kayu dan benda apapun agar terapung. Sedikit demi sedikit tubuh mereka terasa terangkat dan tidak lagi terendam di dalam air. Rupanya, mereka masing-masing sudah berada di atas punggung kura-kura yang besar. Dan dengan serentak, semua kura-kura itu berenang cepat sekali menuju ke pulau tempat tinggal mereka. Barangkali karena begitu lelah diterjang badai dan tertiup angin, dalam perjalanan menuju pulau tempat tinggal mereka, masing-masing tertidur di atas punggung kura-kura besar itu. Mereka baru sadar ketika tubuh mereka terasa hangat tersengat matahari pagi. Ketika bangun, ternyata mereka sudah berada di pantai di pulau tempat mereka tinggal. Tidak jauh dari tempat mereka tergeletak, nampak seekor kura-kura besar memandang mereka dengan wajah yang cerah. Itulah kura-kura besar yang oleh keempat nelayan itu pernah ditolong ketika kedua kakinya tersangkut akar-akaran rumput laut. Segera, keempat keluarga itu bangun, lalu mendekati kura-kura raksasa itu dan memeluk kepala kura-kura itu sambil menangis. Oh, kura-kura, terima kasih kura-kura. Engkau telah menyelamatkan nyawa kami semua. Kami tidak tahu bagaimana nasib kami kalau tidak ada kamu dan teman-temanmu kura-kura yang baik hati. Begitulah tangisan seorang dari penduduk pulau itu. Ah, jangan berkata begitu. Ini semua aku lakukan sebagai balas jasa atas tindakanmu juga. Begitu jawab kura-kura. Sobat-sobatku semua, pada waktu itu ketika kakiku tersangkut oleh akar-akaran laut, kalian sudah menyelamatkannya. Waktu itu aku sedang menjalani hukuman. Aku harus meninggalkan tempat tinggalku selama 1 bulan purnama. Yah, saat itu aku sudah hampir mati karena 4 hari tidak makan. Untunglah kalian tolong. Kalian membebaskan kakiku sehingga aku bisa bergerak dan mencari makan hingga usiaku tidak berakhir di tempat itu. Demikian kura-kura itu melanjutkan penjelasannya. Aku dan seluruh kura-kura besar tinggal di pulau tidak jauh dari pulau burung itu. Ketika kalian pulang, kami tahu bahwa badai laut akan datang. Sementara kalian sudah terlanjur berangkat pulang. Selain itu kami juga tahu bahwa apabila ada badai, beberapa ikan hiu pasti keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Maka aku mengajak teman-temanku mengawal kalian untuk menjaga segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Salah seorang dari keempat nelayan itu menjawab, "Tetapi kura-kura, apapun alasanmu, engkau tetaplah penyelamat kami. Apalagi kalau dibandingkan, kami menolong kamu dulu kan secara kebetulan saja. Sedangkan kamu dan teman-temanmu menolong kami dengan niat memang ingin menjaga dan menolong. Bukankah tindakan kalian itu lebih mulia dari kami, kura-kura? Kura-kura pun menjawab, "Ah, sudahlah sobat. Kita tidak perlu menghitung-hitung perbuatan baik, mana lebih baik satu dibanding yang lain. Yang penting satu sama lain saling berbuat baik, saling menolong tanpa perlu menimbang besar kecilnya pertolongan itu. Nah, sekarang semuanya telah selamat sampai di darat. Aku akan segera pulang. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Dan lihat di bawah pohon itu. Aku bawakan semua barang-barang kalian yang tercecer di laut." Setelah berkata demikian, pergilah kura-kura raksasa itu meninggalkan mereka. Seluruh anggota dari 4 keluarga nelayan itu mengantar kura-kura sampai di bibir pantai. Mereka baru beranjak dari tempat mereka berdiri setelah kura-kura itu hilang dari pandangan mereka. Selanjutnya, 4 keluarga di pulau itu hidup dengan senang karena sekarang mereka mempunyai sahabat baru, yaitu kura-kura. Mereka makin sering pergi ke pulau burung dan tidak cemas lagi dilanda badai karena setiap pulang dari pulau burung, kura-kura raksasa selalu menemani dan menjaga mereka di perjalanan. Insan edukasi, semoga kalian bisa menarik pelajaran dari cerita tadi dan selalu ingat bahwa makin banyak kita berbuat baik bagi siapapun, maka kita akan makin banyak memiliki sahabat. Sampai di sini dulu kita bersua dalam acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara yang sama, pada waktu yang sama pula. Ingat, tetaplah rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai. Sampai jumpa!